Bolehkah perempuan yang haid mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah termasuk daripada ayat Al-Quran. Perempuan itu ketika haid tidak boleh melakukan 10 perkara. Di antaranya yaitu membaca Al-Quran. Nanti pada pembahasannya. 10 perkara itu apa nanti? Perlahan-lahan. Di antaranya tidak boleh membaca Al-Quran. Dan termasuk membaca Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Tapi bukan berarti gak boleh ngirim doa kepada almarhum. Enggak. Boleh tapi dengan cara yang lain. Seperti ngirim solawat, ngirim zikir, atau sedekah, atau apa, suruh orang lain yang baca. Suruh Pak Ustadz. Biasanya kalau orang Pontianak itu kan masih makan banyak, ada ayam, ada opor. Saya suka itu, lumayan lah makanan gratis. Ayam, opor, ketupat nih datang. Pak Ustadz, di Tanjung Hulu sana di rumah saya. Nah, tolong doakan, mau jamaah ini terserah. Padahal sama aja doanya. Kita doa lah. Kita doa ini. Akhirnya pas membalikin makanannya, enggak, ini buat Pak Ustadz aja, kan sudah untuk almarhum, kata dia. Jadi makanannya sudah sampai ke almarhum. Kalau makanan sudah sampai ke almarhum, kok masih ada di depan saya? Gitu. Jadi bagaimana? Itu cuma simbol saja. Simbol. Dan ini benar dari ulama terdahulu. Ternyata, jadi kalau dibandingkan dua pahala, satu pahala ngirim Fatihah atau ngirim doa. Kedua, kita sedekah makanan atau sedekah duit. Suara apa itu? Atau sedekah duit, lalu saya sedekah makan, ngasih fakir miskin, ngasih santri, ngasih anak yatim, pahalanya diberikan kepada misalnya almarhum bapak saya misalnya, atau siapa ya. Itu kata ulama, hadis yang atau riwayat yang menjelaskan ini, yang ngirim makan itu lebih kuat ketimbang kedudukan ngirim doa. Bahkan ada yang menyebutkan lebih cepat sampai pahala kita kasih makan, lalu pahalanya untuk almarhum, ketimbang kita Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyahu, lebih cepat sampai yang tadi itu. Itu sedekah. Makanya akhirnya ulama-ulama terdahulu, kita dahulu digabung. Caranya bagaimana? Diajarkanlah kepada orang tua kita itu. Nah, caranya kau datang ke ustaz, kau kasih makan, nanti suruh mereka baca. Jadi dapat dua itu. Satu, baca doa, kirim doa kepada marhum. Kedua, ngasih makan kepada orang-orang soleh. Ini itu pahalanya untuk marhum. Ini lebih kuat derajatnya. Derajatnya lebih kuat. Gimana, Bu? Nah, iya, itu nanti lain lagi. Iya. Tapi ngasih makannya yang benar juga. Ya, jangan kasih makan pokoknya ngasih makan yang benar. Kasih ke siapa? Ke anak yatim. Kasih ke siapa? Anak santri. Pokoknya anak santri. Anak santri kan mereka makan jadi vitamin, mereka beribadah, belajar, dapat pahala juga. Kasih makan ke siapa? Ke janda-janda juga. Kasih makan ke siapa? Ke panti jompo. Kasih makan ke siapa? Ke orang-orang yang benar. Kenapa? Kalau dimakan sama orang benar, jadi daging, jadi darah, jadi tenaga, mereka beribadah, yang ngasih pun dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu ajru mithli fa'ilihi. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, jadi kalau perempuan haid, kalau kepingin mengirim doa kepada siapa, apa orang tuanya atau sanak kerabatnya, dia tidak bisa pakai Al-Fatihah, tapi yang lain bisa. Tidak mesti Pak Ustadz kok, Ibu. Tidak mesti Pak Ustadz. Caranya bagaimana? Kita selawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad walaupun 3 kali udah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, terimalah selawat saya dan pahalanya itu kirimkan kepada bapak saya namanya Muhammad bin Abdurrahman misalnya. Kirim udah. Biasanya kalau saya lewat kuburan itu, biasanya kalau kuburan saya baca di ikhlas. Allahu akbar. Kalau sempat 3 kali, kalau sekali lah, tergantung kecepatan kendaraan. Nah, nanti di jalan saya niatkan surat ikhlas itu. Fatihahnya apa, pahalanya untuk penghuni kubur yang ada, entah di depan sana atau di belakang sini atau di manalah kita lewat. Karena apa? Ketika kita ngirim doa kepada mereka, maka mereka akan sampai, mereka akan ingat kepada kita. Oh, yang ngirim kepada saya. Siapa yang ngirim Fatihah ini? Siapa yang ngirim ikhlas ini? Bu Ijah. Siapa yang ngirim ini? Pak Man. Siapa yang ngirim ini? Mereka akan tahu. Mereka akan kenal kepada kita. Sehingga nanti ketika kita sudah di alam sana, kita gak asing. Ini loh orang. Siapa ini? Ini orang yang dulu ngirim Fatihah kepada kita. Ini orang yang dulu suka ngirimkan doa kepada kita. Karena kita gak tahu kita dikuburkan di mana. Kita tidak tahu kita mati di mana. Kita kepengen mati dikuburkan di sini. Tapi kalau Allah tidak kehendak, kita dikuburkan di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi alam barzah tetap satu. Mau dikubur di sini, di mana-mana, alam barzah tetap satu. Kumpul di alam zah di sana. Wallahu a'lam bishawab.